Mitra Bisnis Kompas menulis berbagai masalah yang dialami negeri ini, mulai dari eksekusi mati tenaga kerja Indonesia, maraknya korupsi di berbagai sektor, kondisi infrastruktur yang masih banyak dikeluhkan oleh pebisnis, serta berbagai masalah transportasi, menunjukkan pemerintahan SBY tidak berjalan secara efektif. Beberapa pihak menilai hal ini akibat sikap SBY yang dinilai terlalu lembut, serta selalu ingin tampil populer namun tidak punya keberanian. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan artis dan politisi Sis NS. Mas Sis, apa komentar Anda? Pak SBY memang menurut saya kompleksitas ya. Yang pertama, gaya Pak SBY memang begitu. Yang kedua, lingkaran SBY yang menurut saya parah sekali. Saya berani ngomong parah karena banyak hal-hal yang menurut saya yang diperbuat atau keputusan atau statement-statement Pak SBY yang merugikan Pak SBY sendiri. Nah, hal itu seharusnya tidak terjadi apabila lingkaran tidak hanya yes man. Lingkaran jangan asal manis-manis saja kepada tuannya atau kepada presidennya atau kepada pemimpinnya. Saya kepengen Pak SBY mau menerima orang lingkaran yang berani mengatakan tidak, berani mengatakan Bapak Presiden salah, berani mengatakan Bapak Presiden kemarin tidak benar. Apakah saat ini tidak ada sosok yang seperti Mas sebutkan di sekitar Presiden? Saya menangkap selama ini tidak ada orang yang berani. Atau memang Pak SBY tidak mau ada orang seperti itu. Atau sekitar Pak SBY tidak mau ada orang seperti itu. Padahal Pak SBY adalah satu-satunya presiden negeri ini yang dipilih oleh kemenangan yang luar biasa. Baik 2004 maupun 2009. Ada saran, Mas Sis? Menurut saya ini orang yang pernah dekat dengan Pak SBY, tahu siapa Pak SBY. Pak SBY sudahlah, jangan lagi menggunakan peluru simpati, tapi gunakanlah peluru kebenaran, berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Siapapun yang ada di sebelah, yang di depan, atau di belakang, atau di bawah, atau di atasnya SBY, kalau itu sudah benar, sikat saja. Jangan lagi takut. Pak SBY adalah seorang presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Itu sebuah kebanggaan, itu sebuah titipan dari rakyat untuk memperbaiki nasib rakyat. Jangan ada kesalahan-kesalahan lagi yang diperbuat.